warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Pagi ini kita akan kupas Surah Ali Imran mulai ayat 144 yang akan banyak sekali bicara soal kematian. Kematian merupakan keniscayaan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kematian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditemani Majelis Taklim Pengajian Aisyah Kebayoran Baru, Jakarta, dan juga Pengajian Istiqomah Taman Yasmin Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini, dan nanti kita akan menyimak uraian dari Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja, Pak, dengan ayat 144. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 144 dari surah Ali Imran. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin berkata begini. Ayat-ayat ini, ayat-ayat sebelumnya juga masih berkaitan dengan perang Uhud. Sewaktu saya beri gambaran singkat, sewaktu pasukan-pasukan pemanah meninggalkan tempat posisi yang ditetapkan oleh Nabi, turun ke bawah, pasukan kaum musyrik naik mengambil posisi mereka. Lantas memanah, melakukan kegiatan-kegiatan yang demikian mengkocar-kacirkan pasukan kaum muslimin. Nabi ketika itu berada dalam posisi yang sangat sulit. Ada seorang dari kaum musyrik melempar Nabi dengan batu. Dan lukalah beliau. Salah seorang sahabat beliau bernama Mas'ab bin Umair itu membela Nabi mati-matian sampai dia gugur. Yang menewaskan beliau ini menduga bahwa yang gugur itu adalah Nabi Muhammad. Karena kan dulu orang pakai ini. Maka dia berteriak, Nabi Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah meninggal. Mendengar ini, semakin kocar-kacirlah pasukan Islam. Nah, turunlah ayat yang akan kita jelaskan ini. Menguraikan hal tersebut dan mengecam siapa yang lari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain dari seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Dia bukan seseorang yang langgeng hidupnya terus menerus. Dia sama dengan nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau juga meninggal. Nabi Musa meninggal, Nabi Nuh meninggal, walaupun sampai 1000 tahun, akhirnya meninggal juga. Nah, qad khalat min qablihi rusul, sebelum beliau sudah berlalu rasul-rasul, sudah meninggal semua rasul-rasul. Nah, baru dikatakan, afa immata au qutil, apakah apa beliau beliau itu mati atau terbunuh? Kalian berbalik menjadi murtad. Nah, ini yang lari-lari kan? Ya. Apa kalian? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berpaling ke belakang dalam arti murtad, maka dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Allah tidak rugi kalau orang tidak sembah dia. Allah tidak untung kalau orang sembah dia. Allah yadurrallaha syai'a wa sayajzi syakirin, Allah akan memberi ganjaran orang-orang yang bersyukur. Itu makna umum ayat. Mari kita analisa satu persatu ayat ini. Yang pertama, wa ma Muhammadun illa rasul. Allah subhanahu wa ta'ala apabila memanggil atau menyebut nama nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah menyebut dengan namanya. Isqala Isa ibn Maryam, Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad, itu Allah memanggil beliau dengan panggilan penghormatan, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Dan kalau disebut namanya, maka nama tersebut disusul dengan gelarnya yang terhormat. Seperti di sini, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya kan? Gelar penghormatannya. Nah, ada larangan, jangan memanggil nabi dengan panggilan seperti kamu memanggil teman-temanmu. Yang berkata Muhammad, kan berkata, panggil dengan panggilan penghormatan. Allah memanggil beliau dengan panggilan penghormatan. Muhammad itu apa artinya? Kita punya begini, kita lihat. Terambil dari kata Hamad artinya terpuji, yang dipuji. Sesuatu yang dipuji itu memiliki tiga ciri. Yang pertama, dia melakukan sesuatu yang baik. Kalau buruk, tidak dipuji ya. Yang kedua, apa yang dilakukannya itu tidak terpaksa. Saya suruh anak saya, anak belajar bisa dipuji atau tidak? Tapi kalau dipaksa, sudah tidak terpuji. Dia melakukannya tidak terpaksa. Ini berarti Nabi Muhammad itu adalah seorang yang melakukan sesuatu yang baik dan apa yang dilakukannya itu tidak terpaksa. Yang ketiga, harus dengan sadar dilakukan. Itu baru terpuji. Ada kalajengking lewat begitu, ada anak, di sampingnya ada orang yang tidur. Tangannya bergerak sambil tidur, kalajengkingnya pergi. Dia lakukan dengan sadar atau tidak itu? Tidak. Terpuji atau tidak itu? Tidak terpuji, karena dia melakukan yang baik, tidak terpaksa, tapi tidak sadar. Nah, yang terpuji ini bisa jadi terpuji sekali, bisa jadi terpuji berkali-kali. Kalau terpuji sekali namanya Mahmud. Kalau terpuji berkali-kali namanya Muhammad. Ayolah. Nah, jadi ini kita ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Sosok yang melakukan kegiatan dengan sangat baik, penuh kesadaran, tanpa terpaksa ini, dan itu dilakukannya berkali-kali, tidak lain kecuali Rasul Allah. Dan kalau Rasul, bisa mati. Ya kan? Nah, apakah kalau dia mati atau terbunuh? Nah, apa bedanya mati dengan terbunuh? Dua-dua hilang nyawanya ya. Nah, tetapi yang mati itu biasanya difahami dalam arti rusaknya organ tubuh manusia yang mengakibatkan nyawanya berpisah dengan badannya. Nah, tetapi kalau terbunuh itu rusaknya organ manusia disebabkan oleh ulah pihak lain. Sudah beda sekarang. Kalau ini dia sakit, tidak ada yang ganggu dia, dia sakit, nah, dia udah tua. Tetapi kalau terbunuh ada yang tikam dia, ada yang lempar dia. Nah, sini dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata. Kalau mati dia secara normal atau dia terbunuh dalam peperangan itu wajar, kan memang dia manusia. Afa immita wa humul khalidun. Hai Nabi Muhammad, apakah kalau kamu mati mereka akan kekal? Di sisi lain, kalau orang yang paling dicintai Allah pun mati, Anda kira Anda akan kekal? Tidak ada yang kekal di dunia. Iya kan? Oke, kita lanjutkan. Apa immata uqtilan qalatum ala aqabikum dan seterusnya. Apa makna ayat ini? Kaum muslimin yang kocar-kacir mendengar isu nabi meninggal dunia itu seakan-akan menjadikan ajaran ini adalah ajarannya Muhammad, bukan ajaran Tuhan. Jangan jadikan itu ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran Allah. Siapa yang menyembah Muhammad, kalau dia sudah mati, mati selesai. Tapi Anda menyembah Muhammad atau menyembah Allah? Kalau menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Saya kira itu. Ya. Pembahasannya akan kami lanjutkan lagi pemirsa setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kita simak lagi penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini memberi petunjuk pada umat Islam. Jangan menilai sesuatu itu baik karena orangnya. Hmm. Itu ada tiga macam paling tidak. Ada orang menilai itu baik, oh karena dia bilang begitu. Ada orang menilai sesuatu baik, oh karena ada keuntungan materi saya dapat dari itu. Ya. Mestinya menilai sesuatu baik itu karena substansi kebaikannya. Oh itu baik, itu pakaian itu baik tuh. Kenapa? Oh itu artis itu yang pakai. Nah itu namanya menilai karena orangnya. Iya. Yeah. Oh itu sekolah itu baik. Kenapa bagus? Oh kalau lulus dapat duit banyak. Bukan begitu. Beragama juga begitu. Itu sebabnya tidak tepat melukiskan ajaran Islam ini dengan Muhammadanisme. Ismenya Muhammad. Ini Islam. Bukan ajaran Nabi Muhammad. Tetapi ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang yang bermazhab, katakanlah bermazhab Syafi'i, itu bukan Syafi'i yang dia ikuti. Tetapi dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang difahami oleh Imam Syafi'i. Tidak ada itu. Kultus individu itu tidak ada dalam Islam. Nah ini ayat mengecam itu. Baik, kita lanjutkan. Wama Muhammadun irra rasul, qad khalat min qablihi rusul. Ayat ini juga lah yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar. Waktu Nabi meninggal. Waktu itu banyak yang bingung. Sayyidina Umar pun bingung. Enggak, Nabi Muhammad tidak meninggal. Dia hanya pergi bertemu Allah, bakal kembali lagi. Seperti Nabi Musa pergi bertemu. Kata, ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tenang. Baru beliau baca ini. Wama Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Kata Sayyidina Umar, saya baru sadar. Seakan-akan baru kali ini ayat itu turun. Kita lihat ketabahannya orang-orang yang tabah. Ketabahannya Sayyidina Abu Bakar pada saat goncang. Oke. Kita lanjutkan. Baru dia katakan, "Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi iznillah." Dan tidak mungkin, tidak wajar, tidak bisa ada suatu jiwa, satu yang bernyawa yang mati kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang mati. Mau lihat buktinya? Ada orang yang mau bunuh diri tidak jadi mati. Dia udah mau bunuh diri nggak mati karena belum dapat izin dari Allah. Izin Allah itu ada sistemnya. Nah, dari sini lantas ada bahasan di kalangan ulama. Kan katanya kalau ajal datang tidak bisa diajukan, tidak bisa. Nah, ada ulama berkata begini, ajal itu dua macam. Ada ajal yang hanya Allah tahu. Ajal yang hanya Allah tahu ini tidak berubah. Ada lagi ajal yang Allah tahu juga tetapi bersyarat. Saya beri contoh. Kita ambil contoh. Kalau saya berkata jam 6 matahari akan masuk ke ruang ini. Benar atau tidak? Benar ya. Tapi sebenarnya ada syaratnya itu. Harus pagi. Jam 6 pagi. Oke. Okay. Itu pun kalau tidak mendung. Nah, sekarang ajal begitu. Kalau Anda menjaga kesehatan, mengikuti tuntunan agama, ini, itu, dan sebagainya, ajal yang diketahui Tuhan itu tidak berubah. Tapi ada ajal lagi. Kalau orang ini tidak berobat, kalau orang ini jalan di keramaian lantas ketabrak, ajalnya juga. Tetapi itu yang bersyarat. Nah, itu sebabnya Nabi bersabda, kalau mau ajal Anda panjang, silaturahimlah. Tidak ada stres. Gitu? Tetapi itu semua kematian ini dengan izin Allah atas sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa nanti ada orang-orang yang waktu pergi perang itu nanti kita akan baca di sini, waktu dia pergi perang pulang, waduh nyesel, mestinya kalau dia tidak ikut. Iya. Kita sampai sekarang biasa sering berkata begitu. Iya. Tidak ada itu orang yang ditetapkan atasnya kematian, walaupun dia tidak kesana, kematian yang datang pada dia. Ngambil dia. Ya kan? Oke. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Baru dia katakan, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajjis syakirin. Siapa yang dalam kehidupan ini ingin memperoleh ganjaran duniawi, kami beri dia. Siapa yang ingin ganjaran ukhrawi, siapa yang ingin kebahagiaan ukhrawi, kami beri dia juga. Dan kami akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Apa maknanya ini? Ada dulu satu hal yang secara umum kita katakan. Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu dia bukan sendiri. Dia ada keterlibatan yang lain. Narzuku man nasya. Kami memberi rezeki siapa yang kami kehendaki. Perlu cari, Anda harus terlibat cari, Anda harus mau. Allah, jadi di sini nu'tihi manha, kami beri, tapi Anda harus ikut cari. Itu sebabnya kalau dia Allah menunjuk soal taubat, dia katakan wa ana, saya. Anat tawabur rahim. Wa ani abuduni, sembah aku, karena tidak ada yang lain yang Anda boleh sembah kecuali dia. Tapi kalau dia berkata kami, ada keterlibatan yang lain. Nah, sekarang begini kita lihat. Ini ayat. Ayat kita ini ayat berapa nih? 145 ya? 145. Okay. Itu punya kaitan dengan ayat di suratul Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang mengkendaki kebahagiaan dunia semata-mata, kami beri dia kebahagiaan dunia itu. Kami beri dia apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Anda tidak bisa sendiri. Man kana yuridul akhirah, dan siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, baru wasa'ala sa'ya, dan dia berusaha untuk itu, maka mereka itulah yang usahanya disyukuri oleh Allah. Saya kira itu. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ayat 145 dari surah Ali Imran, dan berikut ini Bapak Quraisyab akan melanjutkan lagi penjelasannya. Iya, kita lihat. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa Nabi bersama sahabat-sahabatnya berperang, terus ada yang kacau, Nabi diisukan wafat dan lain-lain sebagainya. Setelah itu ayat yang berikutnya akan kita terangkan adalah firman-Nya, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Hey, kamu ini wahai sahabat-sahabat Nabi, ada yang merasa lemah, ada yang merasa waduh kita kalah dan lain-lain sebagainya. Allah menceritakan pengalaman nabi-nabi yang lalu. Apa itu? Wa ka'ayyin min nabi, banyak nabi-nabi sebelum kamu wahai Nabi Muhammad yang berperang, bertempur bersama dia ribbiyuna katsir. Ribbiyun terambil dari kata rob. Rob itu Tuhan, ya kan? Pemelihara, pendidik. Ribbiyun orang-orang yang merasa dirinya dididik dan dibimbing oleh Allah. Orang-orang yang mengikuti dengan tekun tuntunan-tuntunan Allah berdasar pengetahuan yang jelas. Itu artinya ribbi. Iqra bismi rabbik, ya kan? Bacalah dengan keyakinan atau atas nama Tuhan yang memelihara kamu. Jadilah ribbiyun, jadilah orang-orang yang bertekad mengikuti tuntunan Allah berdasar pengetahuan yang jelas. Nah, banyak nabi-nabi sebelum kamu wahai Nabi Muhammad yang berperang bersama mereka itu, pengikut-pengikutnya yang memiliki sifat ribbiyun, fama wahanu, mereka tidak lemah, mereka tidak putus asa. Wa mastakanu, mereka tidak merasa putus asa, tidak hilang semangatnya. Famastakanu famawahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak merasa lemah akibat apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Kalau kamu, aduh kami sudah lemah, sudah banyak mati. Banyak sebelum Nabi Muhammad yang bertempur bersama mereka, itu bersama nabinya, tapi mereka tidak merasa lemah akibat apa yang mereka alami dari musibah. Wa mastakanu, tidak menjadi minder, tidak menjadi kecil hati, merasa diri lemah. Oke. Okay. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah senang kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma kana qauluhum, tidak ada ucapan yang mereka ucapkan kecuali apa? Illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kecil kami. Wa israfana fi amrina, dan pelampauan batas kami. Ada dosa yang tidak melampaui batas. Itu dosa kecil. Ada dosa yang melampaui batas. Itu dosa besar. Nah, ya Allah, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami yang kecil-kecil. Wa israfana fi amrina, dan dosa-dosa kami yang besar akibat kami melampaui batas. Kita lihat, mereka mengaku salah atau tidak? Ini. Dia tidak lempar kesalahan pada orang lain. Ya. Ya Allah, memang kami salah. Memang kami melampaui batas. Jangan lantas cari-cari kesalahan. Oh, itu karena dia tuh. Ini karena ini. Ini karena itu. Tidak. Orang yang berjuang, jangan melempar kesalahan pada orang lain. Lempar kesalahan itu bahwa kami yang salah. Memang kami berdosa. Memang kami yang melampaui batas. Pemastakan wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana, mantapkan kaki kami. Apa maksudnya itu? Biar kami tetap dalam posisi kami. Dari satu sisi itu pelempar-pelempar panah yang di atas bukit berpindah enggak dari posisinya? Berpindah dari posisinya. Nah, kalau orang beriman dia tetap dalam posisinya, dia bertahan terus. Itu nah, begitu juga akidah, kepercayaan. Ada orang yang goyah kepercayaannya, ya. Waduh, ini ada yang pengaruhi dia. Oke deh, itu benar tuh. Tidak. Kita doakan sabit aqdamana, mantapkan kaki kami. Saya sudah yakin Allah Maha Esa. Saya sudah yakin Nabi Muhammad benar. Saya sudah yakin agama ini agama yang benar. Ini sabit akdamana, mantapkan. Saya tidak bergoyah, saya tidak beranjak dari sini. Tetapkan pendirian kami. Itu ada doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai yang memutar balik hati, mantapkan hatiku dalam. Itu arti sabit akdamana wansurna alal qawmil kafirin. Maka apa ganjaran, apa dampak dari doa mereka ini? Fa asabahumullahu sawabad dunya wa husna sawabal akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan mereka ganjaran duniawi, paling tidak ketenangan hidup. Itu ganjaran duniawi yang paling besar, itu bukan kekayaan, ya kan? Tapi ketenangan hidup. Tetapi boleh jadi nanti diberi kekayaan, diberi kedudukan dan lain-lain sebagainya. Tapi itu langgeng atau tidak? Tidak langgeng. Ingat ini. Baru dia katakan wa husna sawabal akhirah, dan ganjaran akhirat yang baik. Nah, coba lihat bedanya. Waktu dia berbicara, waktu ayat ini berbicara tentang ganjaran dunia, redaksinya sawabad dunia. Waktu ayat ini berbicara tentang ganjaran akhirat, dikatakannya husna sawabal akhirat. Jadi beda enggak ganjaran dunia dengan ganjaran akhirat? Beda. Yang satu tidak pakai husun, yang dunia. Karena boleh jadi ada ganjaran yang Anda terima, ada rahmat yang Anda terima, tetapi berdampak buruk. Bisa enggak ada orang diberi kekayaan berdampak buruk? Bisa. Tetapi kalau sawabal akhirah, semuanya husun, semuanya baik. Kalau di dunia tidak kekal, di sana kekal. Kalau di dunia bisa memberi dampak buruk, ya. Kalau di akhirat tidak ada dampak buruknya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya kira itu. Ya, demikian penjelasan dari Bapak Quraisyat, mulai dari ayat 144 sampai 148. Dan setelah jeda berikut, kami akan kembali lagi dengan sesi tanya-jawab. Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran, dan langsung saya akan menuju ke penonton yang sudah siap ingin bertanya. Silakan Ibu. Saya pernah bertanya. Baik, pertanyaan saya adalah pada akhir ayat 144 dinyatakan bahwa Allah akan membalas kepada orang yang bersyukur. Ya. Apa kaitannya dengan bahasan kita hari ini? Baik Bu, kita terangkan dulu apa arti syukur. Singkatnya, syukur adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itu namanya syukur. Saya beri buku buat Ibu, mensyukurinya harus disesuaikan dengan tujuan saya memberi buku ini. Apa saya beri ini untuk pajangan atau untuk dibaca? Kalau dijadikan pajangan, namanya ibu tidak bersyukur. Nah, Allah memberi kita mata untuk apa? Melihat. Kalau melihat, bukan sekedar melihat. Melihat apa? Yang baik. Kalau melihat yang tidak baik, tidak bersyukur. Allah memberi kita laut buat apa? Menikmati, baguslah menikmati pemandangannya. Ada yang lebih dari itu, supaya kapal-kapal berlayar, supaya kita ambil ikannya, supaya kita ambil mutiaranya. Itu saya menulis bahwa boleh jadi kita ini bangsa yang masih belum banyak bersyukur, karena kita belum menggunakan itu. Jadi ini kan jelas sekarang kaitannya ya, dia berbicara tentang kehadiran Nabi Muhammad, tentang perlunya memperjuangkan, tentang ini. Nah, orang yang menggunakan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya itu, sesuai dengan tujuan penganugerahan itu, itulah yang bersyukur. Nah, jadi di sini, kalau kaitannya apa? Nabi itu sebagai pembimbing, sebagai penunjuk jalan. Nabi itu juga pasti mati. Nah, bersyukurlah dengan kehadiran Nabi itu. Dengan jalan apa? Terima bimbingannya. Hormati dia dan lain-lain. So, itu namanya bersyukur. Kalau cuma bangga, oh saya punya Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti tuntunannya, itu tidak bersyukur namanya. Oke. Okay. Satu lagi. Pak Gunai, saya mau bertanya. Terkadang kita sudah menyadari bahwa ajal itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kenapa kadang-kadang kita misalnya naik pesawat, cuaca buruk, lalu kita begitu ketakutan untuk akan meninggal ya. Atau kita mimpi buruk, begitu kita ketakutan ajal akan menjemput. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Kalau memang ibu yakin bahwa ajal di tangan Tuhan, baik naik pesawat maupun tidak, kenapa terlalu takut? Ya, mestinya tidak perlu terlalu takut. Ya sudah ditentukan Allah. Kenapa sih orang takut mati itu? Banyak dosa. Ah, kalau banyak dosa wajar takut mati. Belum siap. Tapi kalau tidak banyak dosa? Siap ya. Siap mati. Justru di sana kan lebih enak. Kalau memang percaya ya. Ada orang takut mati karena apa? Dia anggap kematian itu menyakitkan ya? Enggak, mati itu seperti tidur kok. Allah menyatakan, Allah yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan nyawa, jiwa pada saat kematiannya dan pada saat tidurnya. Hanya yang mati ditahan, tidak kembali lagi. Yang tidur dikembalikan lagi. Ya kan itu tidur jadi sama. Jadi tidak perlu terlalu takut. Kecuali kalau Anda punya dosa. Nah itu wajar takut. Saya kira itu. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Sesi tanya jawab ini tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan langsung saja di segmen terakhir ini, kesempatan terakhir untuk tanya jawab kepada ibu-ibu, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika ditimpa musibah, banyak orang yang merasa itu adalah hukum karma. Apakah dalam Islam ada hukum karma? Tidak ada. Kalau kita berkata musibah, dalam bahasa Al-Quran, musibah itu adalah sesuatu yang menimpa akibat ulah manusia. Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kamu kecuali akibat apa yang kamu lakukan. Itu sebabnya musibah dalam bahasa Al-Quran berbeda dengan bala. Bala itu ujian datangnya dari Allah. Suka atau tidak suka, ada Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Tapi kalau musibah, itu ulah manusia. Nah, ada bukan hukum karma, tetapi setiap tindakan, setiap aksi ada reaksinya. Setiap tindakan ada akibatnya. Jadi kalau sakit perut, ada enggak sebabnya? Siapa yang makan? Anda yang makan. Itu musibah. Ma asabakum min musibatin illa bima. Saya kira begitu ya. Jadi tidak ada karma itu kalau diartikan bahwa oh ini dulu saya begini terus akibatnya begini sekarang. Itu bukan itu yang kita yang dimaksud dengan itu dampak dari suatu pekerjaan. Saya kira. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya, Ibu. Gini Pak, tadi Bapak sempat mengungkapin bahwa kematian itu seperti halnya sama dengan tidur ya, tertahannya roh. Sementara ada lagi kalimat di berikut seperti terjemahannya itu setiap yang hidup itu akan merasakan mati, gitu kan? Lalu kita teringat lagi nih, saya teringat lagi juga, sepertinya dulu waktu Nabi Muhammad ketika diambil ruhnya, dia menyebutkan umati, seakan-akan bahwa dia akan merasakan gitu, mengambil sebagian rasa sakit itu. Bagaimana Pak menanggapinya? Begini dulu, yang saya ingin koreksi dulu, Nabi Muhammad memang berkata umati, tapi bukan dalam konteks mengambil sebagian dari yang dirasa. Beliau itu berkata bahwa, waduh, bagaimana umatku ini? Mudah-mudahan umatku ini selamat. Mudah-mudahan umatku ini mengikuti aku. Ya toh. Ya. Yang kedua, ada hal nih. Semua yang yang hidup, yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi tidak ada yang sudah mati menyampaikan kepada kita bagaimana rasanya. Iya kan? Nah, itu yang sulit. Nah, jadi bagaimana rasanya kita tidak tahu, tetapi yang pasti merasakan. Nah, sisi lain lagi saya kira yang bagus kita lihat itu dia katakan zaiqah. Sebenarnya menyicipi. Nah, jadi boleh jadi waktu mati itu dia merasakan, tapi apa yang dia rasakan itu baru dia cicipi. Nah, kalau dia merasakan yang sakit, maka itu baru cicipan nanti. Kalau dia merasakan nikmat, itu baru juga dia cicipi. Nah, kematiannya sendiri seperti tidur, tetapi ada faktor luar yang menjadikan tidur bisa nyaman, ya. Ada juga faktor luar yang menjadikan tidur tidak nyaman. Membedah tangan ini sakit, ya. Tapi ada faktor luar yang bisa menjadikannya tidak terasa, dibius. Ada faktor luar yang bisa menjadikannya lebih perih, ditetesi jeruk. Amal Anda itulah faktor luarnya. Kalau amalnya baik, yang dicicipi enak, lebih enak dari tidur. Kalau amalnya buruk, yang dicicipi lebih. Saya kira begitu. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Kurai Sihab. Jadi intisari yang bisa kita ambil dari pertemuan pagi ini apa Pak? Intisarinya yang pertama adalah kita tidak ada orang yang luput dari kematian. Itu satu. Dan kematian selalu atas izin Allah, bukan kehendak siapa-siapa. Yang kedua, hendaklah kita memberikan penilaian kepada sesuatu itu berdasar substansi sesuatu itu, bukan karena orangnya, bukan karena keuntungan materi yang diperoleh. Itu yang kedua saya kira. Yang ketiga yang kita bisa angkat di sini bahwa seseorang yang mengalami kegagalan, jangan berputus asa dari kegagalannya. Dan jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Itu saya kira intisari dari. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Kurais. Pemirsa, karena kematian adalah keniscayaan dan setiap yang bernyawa akan mati dengan izin Allah, maka sebaiknya di sisa hidup ini, marilah kita bersama-sama mengisinya dengan jalan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, saya Meidar Hutomo pamit. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah esok dini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia semuanya tiada lepas siksa. Seharusnya